الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ووالاه إلى قيام الساعة. وبعد، أيها المسلمون، فقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah yang berbahagia, marilah kita awali salatul Jumat pada hari ini dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jal yang telah menetapkan kepada kita menjadi orang yang mukmin dan muslim, yang telah memberikan panjang umur sampai dengan tahun baru Hijriah 1426 ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, baru kita dengar bahwa sesungguhnya hari ini adalah hari yang kedua dari bulan Muharram. Dan kalau demikian, maka Jumat kita pada hari ini adalah merupakan Jumat yang pertama di tahun baru Hijriah kita ini. Dan karena itu, saya sebagai khatib berkewajiban untuk memberikan pesan kepada diri saya pribadi pertama kali, kemudian kepada para jamaah sekalian, dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, mudah-mudahan kita akan tetap selalu berada di atas jalan yang lurus. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36. Kata Allah, "Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Artinya adalah, "Inna iddatasyuhuri indallahi," sesungguhnya hitungan dan bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 syahra, 12 bulan fi kitabillah, di dalam Al-Quran. Telah tertetapkan bahwa jumlah bulan dalam setahun adalah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh, kapan dicatat itu? Pada hari Allah ciptakan langit dan bumi. Dari 12 itu Allah jelaskan, minha arba'atun hurum, 4 diantaranya adalah disebut dengan bulan-bulan yang haram. 3 bersambung, 1 terpisah. Yang terpisah itu adalah bulan Rajab, dan yang bersambung adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Dan termasuk berarti kita sekarang berada masih dalam kondisi bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diteruskan oleh Allah bahwa dari dinul qayyim, yang demikian itu adalah bagian daripada ajaran din al-Islam yang lurus. Berita ini kemudian Allah berikan suatu larangan sebagai tindak lanjut daripada khabar itu. Kata Allah, "Fala tadlimu fihinna anfusakum," maka dari itu janganlah sekali-kali kalian berbuat zalim, menganiaya diri kalian. Ini adalah satu larangan, haram hukumnya kita berbuat zalim. Dan di akhir ayat itu mengatakan, "Waqatilul musyrikina kaffah," perangilah mereka orang-orang musyrikin itu seluruhnya, "kama yuqatilunakum kaffah," sebagaimana mereka seluruhnya telah memerangi kalian. "Wa'lamu," ketahuilah, "annallaha," bahwa Allah, "ma'al muttaqin," bersama orang-orang yang bertakwa. Hadirin sekalian yang berbahagia, saya tidak akan menjabarkan ayat ini, akan tetapi yang paling penting adalah isi daripada larangan Allah. Kata Allah, "Fala tadzimu fihinna anfusakum," jangan sekali-kali kalian menzalimi, menganiaya diri kalian. kita sekalian tahu bahwa hari ini, bulan ini adalah awal daripada bulan dari setahun yang akan kita jalani ke depan. Dan karena itu, sudah semestinya kita paham betul tentang apa yang harus kita jalankan ke depan. Dan kata Allah, jangan kalian berbuat zalim. Oleh karena itu, maka khatib akan menjelaskan apa saja yang dimaksud dengan perbuatan zalim. Perbuatan apa saja yang termasuk zalim menurut Allah dan menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jika kita ketahui bahwa itu adalah perbuatan yang zalim yang dilarang untuk kita lakukan, hendaknya jangan sekali-kali kita coba mendekati. Kalau kita mendekati, jangan salahkan jika Allah menurunkan kepada kita teguran, musibah, bahkan mungkin juga berupa azab. Di antara bagian daripada bentuk kezaliman yang bisa dilakukan oleh manusia di atas permukaan bumi ini, saya akan kemukakan empat perkara. Yang pertama, di antara perbuatan zalim itu adalah kata Allah, al-kufur billah. Kufur, kufur kepada Allah, kufur kepada ajaran-ajaran yang berasal dari Allah. Menolak, mengingkari, membangkang atas ajaran atau perintah dan suruhan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu jelas Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 254. Kata Allah, wal kafiruna humuz zalimun. Dan orang-orang kafir itulah mereka orang-orang yang zalim. Oleh karena itu, maka kalau demikian orang kafir adalah orang zalim, maka berarti kezaliman itu bisa berbentuk kekufuran. Kufur kepada Allah, kufur kepada Islam, itu berarti adalah bagian daripada bentuk kezaliman. Kedua, kezaliman itu adalah bisa berbentuk syirik, menyekutukan Allah, mendua dengan Allah, selingkuh dengan Allah, dan itu adalah tentu sesuatu yang teramat besar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan lewat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah, ayyu dzambi a'zam, dosa apakah yang paling besar? Kata Rasulullah sallallahu antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala, atau engkau menjadikan kepada Allah atau terhadap Allah tandingan, padahal yang menciptakanmu itu adalah Allah. Qala qultu inna dzalika la'zim, yang demikian itu sungguh amat besar wahai Rasul. Kemudian dikatakan lagi, tuma'ai, kemudian apalagi ya Rasul? Kata beliau, antaqtula waladaka mafafat an yata'ama ma'aka. Kemudian yang kedua adalah engkau bunuh anakmu sendiri karena takut dia ikut makan bersama denganmu. Kata beliau, qala tuma'ai, kemudian apalagi ya Rasul? Yang ketiga, kata beliau, antuzani hadidata jarika, engkau berbuat mesum, berbuat zina dengan istri tetanggamu. Hadirin sekalian yang berbahagia, telah kita dengar bahwa syirik adalah perbuatan zalim yang teramat besar. Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman lewat Luqman Hakim, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah perbuatan zalim yang besar. Ketiga, di antara termasuk perbuatan zalim adalah seseorang, sekelompok orang, atau mungkin manusia yang enggan atau menolak untuk menjadikan apa yang Allah turunkan sebagai rujukan dan sebagai pusat pemutus perkara. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 45, wa katabna 'alaihim fiha, kami telah catat, kami telah wajibkan kepada mereka, anna nafsa bin nafsi, bahwa nyawa harus dibayar dengan nyawa. Wal aina bil aini, mata dibalas dengan mata. Wal anfa bil anfi, hidung dibalas dengan hidung. Wal udhuna bil udhun, telinga dibalas dengan telinga. Wal jinna bil jinni, gigi dibalas dengan gigi. Wal juruha qisas, dan luka harus dengan qisas. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratullah, barang siapa yang bersedekah maka yang demikian itu adalah penghapus baginya. Lalu di akhir ayat ini Allah berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun, maka barang siapa yang tidak berhukum kepada apa yang Allah telah turunkan, mereka itulah orang-orang yang zalim. Dengan demikian kita telah dengar jelas bahwa orang yang tidak berhukum kepada apa yang Allah turunkan, Al-Quran atau wahyu melalui sunnah Rasulullah SAW, orang tersebut juga telah berbuat zalim. Dan yang keempat, memakan harta manusia, harta orang lain, terutama orang yang lemah, dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syar'i. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira, yaitu orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, sesungguhnya mereka itu adalah memakan ke dalam perut mereka adalah api neraka, dan akan disediakan untuk mereka neraka sa'ir. Termasuk perbuatan zalim, hadirin jemaat yang berbahagia, adalah memakan harta orang, termasuk harta orang yang lemah, diantaranya adalah yatim. Dengan demikian, kalau kita dilarang untuk berbuat zalim, kata Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian sekali-kali berbuat zalim. Maka sungguhnya zalim itu sudah konkret di depan kita. Pertama adalah kufur, kedua adalah syirik, ketiga adalah berhukum kepada selain hukum Allah, dan keempat adalah memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Hadirin yang semakin berbahagia, mudah-mudahan Allah senantiasa tunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin yang berbahagia, berkenaan dengan awal juga daripada tahun hijrah, maka saya mengingatkan dan memberikan kriteria hijrah menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau di dalam hadis Abu Hurairah, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata beliau, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara amma naha Allahu anhu. Kata Rasulullah, seorang muslim adalah orang yang bisa membuat muslim yang lain selamat dari ulah mulut dan ulah tangannya. Dan orang yang disebut muhajir, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan dan putus hubungan dari sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Harus kita takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ada orang yang ikut bersaham berbuat zalim, maka sesungguhnya dia telah rela untuk mengundang datangnya azab dan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selain bencana di dunia, zalim pun akan meninggalkan kesan dan janji Allah subhanahu wa ta'ala dengan azab. Di dalam surat Az-Zukhruf, Allah berfirman, فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ عَلِيمٍ. Neraka wailah bagi mereka orang yang berbuat zalim, dan mereka adalah akan diazab pada azab yang sangat pedih. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan jelas, tegas, terang bagi kita apa yang harus kita lakukan ke depan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan taufik dan kemudahan untuk kita agar kita selalu berada di atas jalan Allah dan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lurus. Mari kita tutup khutbah kita dengan berdoa kepada Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa sallallahumma ala al-khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa amma qiyat sahabati ajma'in wa nahnu ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.